Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Anak-anak yang ada saat ini adalah aset daerah khususnya, dan umumnya untuk menyambung estafet kemajuan perkembangan serta keberhasilan sebuah daerah bahkan negara berawal dari anak-anak. Kepedulian KMPPA Kabupaten Kuningan sangat disambut baik oleh Bapak Haji Acep Purnama selaku Bupati Kuningan, Jawa Barat. Saya menyambut baik, luar biasa sekali ya. Berterima kasih penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kelompok masyarakat peduli perlindungan anak, di mana ini sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan yang betul-betul peduli untuk memberikan perlindungan bagi anak, baik dari awal maupun di mana kita yakinkan bahwa anak-anak yang ada ini adalah untuk menjadi estafet pewaris masa yang akan datang. Jadi harus kita persiapkan. Demikian reportase Radio Kukuningan. Jadilah masyarakat yang peduli dengan lingkungan anak, menghadirkan nuansa pendidikan yang sesuai dengan jenjang usia demi estafet kemajuan bangsa. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.